itu, coba pikirkan lagi. Di mana kan ku taruh mukaku? Bila kau perlahan pergi dan menghilang, menyisakan malu di sisa hidupku. Jangan tinggalkan aku. Di mana tempat wujud hatimu? Bila kau biarkan aku berjalan dan hilang, menyisakan malu di sisa hidupku. Kita lewati susah senangmu, bagian hidup.